Eits, bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai. Sama-sama saja, mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Masalah apa sama gue? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gue sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu. Ceweknya mana? Anya. sama lukisan. Ini apa? Ini buku. Bukan apa-apa. Lucu. Mau pakai juga? Bukan. Sini. Pakai aja ya.